الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan tentang fa'il dan jenis-jenis fa'il. Kemudian juga telah kita lewati pembagian untuk apa dhamair secara ringkas. Tersisa tamrin. Kita mulai dari yang pertama, indak ikra. Fi'il. Yang pertama dulu perintahnya iqra'i suratal kalimatal atiyah wa ayyinil af'ala wa fa'ila kullin minha. Bacalah surat yang mulia berikut ini, wa ayyin, dan tentukan apa yang disuruh menentukan, al af'ala wa fa'ila kullin minha, fi'il-fi'il dan fa'il masing-masingnya. Taib, yang pertama ja'a. Fi'il ja'a. Fi'irob terus fa'ilnya na'am nasulullah. Taib, fi'irobnya masa fa'il kok fi'il? Terus nasrullahi Allahu mudah Allah la ilaha Nasrullahi apa ini kalau mudhafun ilaih hukumnya? Semua mudhafun ilaih hukumnya sama, apa itu? Hah? Hah? Semua mudhafun ilaih hukumnya apa? Apa Bakhtiar? Hah? Hah? Dan khabar, na'am. Berarti apa? Lafdul jalalah majrurun. Terus wa alamatul jarrihi nama al-kasra. Ingat-ingat. Terus baik. Hah? Ra'aita. Fi'rab. Fi'il madhi mabni ala sukun kenapa mabni ala sukun ra'aita fi'il madhi mabni ala sukun mabni ala al-fathah. Kenapa? Untuk mengetahui mabni atas apanya gampang, sudah lewat untuk fi'il madhi. Kenapa masih pada bingung lagi? Kalau sudah lewat itu sudah harus diingat, karena ilmu alat itu yang sudah lewat itu jangan sampai lupa. Itu dipakai terus sampai dalam kitab-kitab berikutnya, bahkan dalam praktek harus diingat. Apa lagi? Nah, jadi ra'aita ra'aita fi'lan madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Nah, dhamir raf' mutaharrik pokoknya kalau ada pada fi'il madhi menjadikan dia mabni 'ala sukun. Enggak boleh lupa ini. Dhamir raf' mutaharrik semua yang berharakat ta, ti, tu, nah, tum, tunna, tuma. Kemudian apa? Nah, ini semuanya dhamir rafa' mutaharrik. Kemudian watta dhamirun muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, yang ketiga sidik yadkhuluna fi rab. Fi'il mudhari untuk melatih kalian harus apa tahu irobnya bagaimana. Apalagi mudah seperti ini. Yadkhuluna fi'il mudhari. Ya, kalau melihat fi'il mudhari harus diingat-ingat. Nah, apa hukum fi'il mudhari? Bagaimana? Nah, dilihat dulu yadkhuluna ini fi'il mudhari yang bagaimana. Nah, fi'il mudhari bersambung dengan wawu jama'ah. Kemudian ada nunnya, bagaimana ini berarti? Kedua. Kuluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min amthilatil khamsah atau af'alil khamsah dababa. Kemudian al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya wawu jama'ah. Kemudian nun yadkhuluna, nun apa di sini? Nun apa di sini, nun? Amir. Nun apa ini? Nun apa? Nun apa? Hikayah dari apa? Ada yang perlu di hikayah di sini. Hikayah itu melindungi. Mama. itu kalau setelahnya apa? Ya mutakallim. Dan apa arin? Mana alamat rafa? Nah, kan tadi sudah dikatakan ya dzukuruna. Fi'il mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi thubutun nun. Di sini berarti nun alamat rafa. Ya, logikanya dipakai. Nah, dan saya yakin ikhwan fillah kalau kalian betul-betul diingat-ingat, dipahami pelajaran ini yang dulu-dulu katanya sudah selesai memetik, nah bisa ketinggalan kalau tidak betul-betul memahaminya. Pahami dengan baik, diingat-ingat, serius, insya Allah, nah bisa. Nah, dan prinsip seorang belajar khalifina sekali paham, ya, sekali saya harus paham sehingga betulan, jangan apa sekedar lewat. Kemudian yang keempat, bar fasabbih. Naam ahsanta, nanti irab sabih saja. Fi'lu amr, naam ahsanta. Baik, ahsanta. Fi'lu amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'innya baik, dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta, na'am ahsanta. Terus yang kelima, alif enggak boleh nyontek. Antum kerjanya apa? Dikerjakan belum? Sudah apa fi'ilnya? Apa? Nah, belum sampai lima, berarti belum selesai. Apa? Baru empat, kapan kerjakan ya? Baru saja. Karena baru jawabnya empat ya, nanti antum dapatnya empat. Apa, Pak Limbang? Astaghfir. Naam. Astaghfirhu. Baik, istaghfir saja di Arab. Baik, fi'il amr mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Terus. Naam, ahsanta. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, soal yang kedua. Bayyin naw'al fi'li fi ma yali wa qaddir fa'ilahu al-mustatir. Jelaskan jenis fi'il berikut ini dan tentukanlah fa'ilnya yang mustatir. Ya, takdirnya apa? Ya. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul fi'il amr. Sekalian kalau di'irab kan jadi selesai, semuanya telah tercukupi ininya. Pertanyaan di sini. Qul fi'il amr. Kemudian ala sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Terus. Nah, mafailu dhamirun mustatirun fi wujuban tafsiruhu anta. Nah, terus a'udhu. Baik, fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Terus. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban Takdiruhu ana na'am. Khalaq Adam. Nah, kenapa nggak bisa 100 nilainya? Mesti ada yang salah. Masa di sini nggak titen dari kemarin ini? Hah? Coba saya tanya Basyar, kewajiban atau jawazan? Jawazan, tapi ruhu. Hah? Falapa? Hah? Tapi ruhu. Nah, masa yang seperti ini katanya sudah pada selesai mompeng kelasnya Muhammad Fadhan. Diperhatikan. Nah, khalaqa filun mandi. Kalian mungkin menjepenekan dan menganggap sudah selesai mompeng, tapi hasilnya seperti ini, anggap saja kamu belum belajar. Semuanya itu dahulu dianggap belum belajar juga. Masa baru sekarang ini, jadi serius. Nah, serius. Ambil pelajaran yang saya ajarkan ini, kemudian tugas-tugas dikerjakan. Nah, karena mesti ada keliru saja. Jauh azan wujuban masih belum teliti. Harus teliti, apa? Harus teliti. Nah, baik, qul a'udzu bi rabbil falaq wa bi syarri ma khalaq. Khalaqa, fa'ilnya apa tadi? Fa'ilnya apa tadi? Hah? Fa'ilnya apa? Kok fa'ilnya huwa? Kalau jelasnya fa'ilnya khalaqa apa? Dhamir? Dhamirun mustatirun jawazan taksiruhu huwa. Nah, terus siapa? Ja'al haqqu wa zahaq. Dibaca antum, gimana membacanya? Nah, baik. Baik. Nah. Berikutnya sahabat Wahyu, a'rif. Di Irab, a'rif, a'rif. A'rif di Irab. Kata a'rif di Irab. Fi'il amr mabniun ala sukun. Bentar. Dipahami, jangan sekedar dihafal. Fi'il amr mabniun ala sukun, sudah betul. Terus apa terusnya? Ini bang. Nah, bahkan dah fi'il amr mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Fa'ilnya saya itu aja dulu, nanti kalau tidak bisa ya. Ayo. Apa ini hubungan mustatirun? macet lagi. Nah, itu setengah-setengah ini kayak itu mustarikul apa sam'i. Para jin ya fanihillah yang diutus oleh para dukun itu, mereka mencuri khabar dari langit sehingga khabarnya terputus-putus. Kalian dengar di sini jangan putus sama, jangan putus-putus, konsentrasi penuh. Fa'iluhu domirun mustatirun. Coba kita tunggu juga. Kemarin kan sudah diingat-ingat untuk fil amr jawazan atau wujuban, semuanya wujuban. Wujuban takdiruhu anta. Baik. Ikra. Coba Hasan. Baik. Terus. Dan mustati rendi wujuban takdiruhu anta. Wa'ayyinil af'ala. Perhatikan di atas itu nomor pertama. Wa'ayyinil af'ala. Ayyini Fi'rab. Soal nomor satu. Di soalnya ayyinil af'ala. Ayyini sekarang. Amar mabniun ala sukun. Terus waktu sirat lintikah insan kinain. Nah, terus lamahana lahum minal iqrab. Terus fa'ilhu damirun mustatirun bihi wujuban takdiruhu anta. Nah, yang masih keliru evanisina juga yang masih setengah-setengah dalam artian belum betul-betul menguasai nama Arab dan tanda-tandanya, banyak-banyak murajaah, banyak-banyak latihan evanisina. Di sini setiap akhir bab ada contoh mengi'rab. Maka dibaca, diingat-ingat, jangan cuma sekedar dihafal. Betul-betul dipahami. Ya. Sebelum kita bertambah banyak. Nah, insyaallah Naibul Fa'il kita ambil pertemuan besok. Dan namanya ilmu alat, dia itu alat. Jadi bagaimana antum bisa menggunakan alat itu? Kalau belum bisa menggunakan alat itu, berarti belum paham. Belum paham dengan baik. Nah, yang masih terjatuh-jatuh, ini jawazan wujuban masih keliru-keliru. Atau mamni ala sukun, mamni ala dom, mamni ala kasri. Nah, ini masih keliru-keliru, ingat-ingat lagi. Semua. Yang dulu pernah selesai menyasar, dilihat. Kita bahas menyasar. Atau pembahasan kitab ini sudah kita lewat. Ya. yang sudah lewat saja. Adapun yang belum ini, nah, nanti antum berjalan dengan kitab ini, pahami dengan baik, insya Allah, nah, ada hasilnya. Tapi kalau sekedar ikut saja, tidak mau kita berpikir, tidak mau kita, nah, untuk Baik. Wa la ta'lamu tu hatta hadhihi al-sahana.